Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wa ashadu an la ilaha illallah. وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan juga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amalan-amalan salih, dengan meninggalkan pula yang namanya larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga saling mengingatkan untuk diri kita pribadi agar tidak lupa dari bersyukur akan karunia dan juga fadilah yang telah Allah berikan kepada kita dari berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang ada, baik kenikmatan duniawi atau kenikmatan ukhrawi, kenikmatan yang kaitannya tentang agama kita, dan juga kenikmatan-kenikmatan yang berkaitan tentang zahirnya kita, jasadnya kita, kehidupan kita di dunia ini. Ma'asyiral ahibbati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah kesempatan untuk bisa berjumpa kembali guna membahas salah satu dari karyanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang dijelaskan atau disyarah oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullahu taala, yaitu kitab Masailul Jahiliyah, sebuah kitab yang membahas tentang perkara-perkara dan perangai-perangainya Ahlul Jahiliyah, yang mana mereka ini adalah orang-orang yang hidup sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wasalam. Mereka ini adalah orang-orang yang hidup tanpa kehadirannya Nabi, tanpa diutusnya utusan kepada mereka, sehingga mereka disebut dengan Al-Jahiliyah atau Ahlul Jahiliyah. Naam. Ayuhat talabah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Pada kesempatan sebelumnya, walhamdulillah, telah kita selesaikan dari muqaddimah, dari pembukaan kitab ini, yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullahu ta'ala. Pada pembahasan sebelumnya, telah kita ketahui bersama, telah kita fahami bersama bahwa di antara tujuan dan maksud seseorang mempelajari dari perangai-perangainya Ahlul Jahiliyah agar mereka bisa terhindar darinya, agar mereka bisa membentengi diri, menjauh sejauh-jauhnya dari perkara-perkara yang disebut dengan perangainya atau perilakunya orang-orang jahiliyah. Ini di antara tujuan mempelajari dari kitab Masailul Jahiliyah. Bukan berarti ketika seseorang mempelajari yang namanya kejelekan atau kesyirikan atau amalan-amalan dilarang, bukan berarti untuk dilakukan, akan tetapi untuk membentengi diri kita untuk menjauh darinya, agar supaya ditinggalkan, bukan diamalkan. Karena sesuatu itu akan lebih menjadi sempurna tatkala mengetahui lawannya. Kebaikan akan lebih menjadi indah bagi seseorang tatkala mengetahui lawannya, yaitu kejelekan. Tauhid akan lebih menjadi bagus dan lebih difahami, lebih diketahui faedah-faedah dari tauhid tatkala membahas atau mempelajari tentang kesyirikan. Begitu pula selanjutnya, begitu pula seterusnya dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam agama kita ini. Ma'asyar rahibati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. InsyaAllah pada kesempatan malam hari ini akan kita pelajari permasalahan yang pertama dari perangainya orang-orang jahiliyah. Di sini diberikan judul Du'aul Awliya was-Salihin. Perkara atau perangainya ahlul jahiliyah yang pertama adalah mereka berdoa atau meminta kepada para wali was-Salihin dan juga orang-orang salih. Yaitu orang-orang salih dan para wali yang sudah meninggal. Yang di sini yang dilarang adalah meminta atau berdoa kepada orang-orang saleh dan juga para wali yang sudah meninggal. Adapun orang-orang saleh yang masih hidup, maka tidak ada permasalahan padanya selagi sesuatu yang diminta olehnya adalah perkara yang dimampu oleh orang saleh tersebut. Nah, dijelaskan al-mas'alatul ula, perkara yang pertama, permasalahan yang pertama. Kita membaca matannya dulu. Annahum yata'abbaduna bi isyraqis salihin. Sesungguhnya mereka, kembali kepada ahlul jahiliyah. Sesungguhnya mereka orang-orang jahiliyah, yata'abbadun, mereka beribadah bi isyraqis salihin. Dengan menjadikan orang-orang saleh sebagai sekutu, sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka ahlul jahiliyah menjadikan tandingan, menjadikan sekutu bagi Allah fi du'a'illah wa ibadatihi, yaitu pada permasalahan doa, meminta kepada Allah wa ibadatihi dan juga beribadah kepadanya. Mereka ahlul jahiliyah menjadikan bagi Allah sekutu. Mereka beribadah kepada Allah, juga mereka beribadah kepada awliya was-salihin. Apa tujuan mereka? Apa keinginan mereka? Disebutkan di sini, yuriduna syafa'atahum indallah. Mereka melakukan itu semua karena menginginkan syafa'atahum, pertolongan, menginginkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala dari mereka, yaitu awliya was-salihin, para wali dan juga orang-orang saleh yang sudah meninggal. Sehingga ahlul jahiliyah adalah mereka yang meyakini bahwa hajat dan keperluan mereka yang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan sampai, tidak akan terkabulkan, ya, tidak akan tersampaikan kepada Allah hingga ada pihak-pihak tertentu yang menyampaikan hajat tersebut kepada Allah. Mereka menjadikan awliya was-salihin sebagai perantara untuk menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Mereka meminta syafaat kepada awliya dan salihin dalam hal urusan duniawi, dalam perkara-perkara duniawi saja, dengan meyakini bahwa mereka adalah orang-orang yang hina. Mereka adalah orang-orang yang banyak dosa sehingga mereka tidak pantas untuk langsung meminta kepada Allah. Maka dengan itu mereka menjadikan tandingan, menjadikan sekutu, menjadikan perantara bagi Allah dalam hal meminta dan juga peribadahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Naam, ayuhat talabah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Mereka tidak meyakini bahwa orang-orang salih dan juga para wali itu bisa menciptakan atau mematikan atau menghidupkan, memberi rezeki, mengatur alam semesta. Mereka tidak meyakini itu. Namun yang mereka yakini bahwa mereka orang-orang salih itu dapat menyampaikan hajat mereka dan kebutuhan orang-orang jahiliyah ini kepada Allah. Kemudian di sini sebutkan li dhannihim annallaha yuhibbu dzalik. Karena mereka menyangka bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mencintai perkara tersebut. Mereka berdoa dengan melalui perantara, mereka menganggap amalan itu, mereka menganggap perbuatan itu adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annas-salihina yuhibbunah, dan juga mereka menyangka bahwa orang-orang salih yang mereka mintai, ya, yang mereka jadikan perantara tersebut, mencintai perkara yang mereka lakukan itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat membenci kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan yang di situ ada kesyirikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan balas orang-orang yang menyekutukan Allah dengan an-nar. Dengan Allah haramkan surga baginya dan tempat kembalinya adalah an-nar. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'a'una indallah. Allah menyatakan dalam surah Yunus ayat ke-18, dan mereka, yaitu orang-orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka sesuatu yang disembah tersebut tidak bisa atau tidak dapat sama sekali mendatangkan kemudaratan, wala yanfa'uhum, dan tidak ada pada mereka kemanfaatan, tidak bisa mendatangkan kemanfaatan. Wa yaquluna haula'i syufa'a'una indallah, dan mereka mengatakan bahwa orang-orang salih tersebut, aulia mereka adalah orang wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah syufa'a'una indallah, pemberi syafaat, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Ini alasan yang pertama sebutkan oleh Allah dalam surah Yunus ayat ke-18. Alasan mereka menyembah orang-orang saleh dan para wali bukan karena mereka dapat mendatangkan kemanfaatan dan juga kemudaratan, namun hanyalah mereka menyembah orang-orang saleh tersebut agar supaya mereka dapat memberikan syafaat, agar supaya mereka menjadi perantara antara dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan pula dalam surah Zumar ayat ketiga, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, dan mereka orang-orang yang menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala awliya, yaitu pelindung yang melindungi mereka selain Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, mereka tidak semata-mata menyembah pada para wali, dan mereka mengatakan di sini ma na'buduhum, kami tidaklah menyembah kepada mereka illa liyuqarribuna, melainkan agar mereka para wali, orang-orang salih, dapat mendekatkan diri kami ilallahi zulfa, kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Ini alasan yang kedua. Dengan dua alasan ini jelaslah bagi kita bahwa mereka orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik, menjadikan tandingan, menjadikan sebuah perantara antara dirinya kepada Allah, tujuannya atau alasannya bukan karena para wali tersebut bisa menciptakan, bisa menghidupkan, dan lain sebagainya. Namun hanyalah mereka melakukan hal itu karena ingin mendapatkan syafaat dari orang-orang salih. Ingin lebih mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan perantara orang-orang salih tersebut. Ma'asyiral ahibbati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Kita lanjutkan. Wa hadhihi a'dhamu mas'alatin. Dan ini adalah perkara atau permasalahan yang paling besar, yang paling pokok. Khalafahum fiha Rasulillah. Khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisih mereka pada permasalahan ini. Fa'ata bil ikhlas, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa ajaran ikhlas. Itu memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Tidak diberikan ibadah itu kecuali hanya untuk Allah. Wa akhbara annahu dinullah, Nabi alaihi salatu wasallam juga mengabarkan kepada umat-umatnya bahwasannya itulah agama Allah, yaitu agama yang hanya memurnikan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Alladzi arsala bihi jami'ar rusul, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus dengannya jami'ar rusul, ya, seluruh utusannya, seluruh para rasul dan juga para nabi. Allah mengutus para nabi dan para rasul untuk mendakwahi manusia agar mereka mengikhlaskan dan memurnikan ibadah mereka hanya untuk Allah, tidak diberikan kepada selainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah An-Nahl ayat ke-36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada masing-masing umat rasul, seorang utusan, yang mana utusan tersebut mengajak untuk menyembah kepada Allah, wajatani buttaghut, dan menjauhi at-taghut. Ini adalah perkara yang sama yang telah Allah perintahkan kepada para utusannya untuk mendakwahkan tauhid, menjingkirkan at-taghut. Ma'asyiral ahibati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Kita lanjutkan. Wa annahu la yuqbalu minal a'mali illa al-khalis. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan-amalan kecuali amalan-amalan yang diikhlaskan, yang murni ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbara anna man fa'ala mastahsanu faqad harrama Allahu alaihi aljannah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah mengabarkan kepada umatnya bahwasanya mereka, siapa saja yang menganggap baik, manistahsan, yang mereka anggap baik dari perkara-perkara tersebut, faqad harrama Allahu alaihi aljannah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bagi mereka surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembali mereka adalah an-nar, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini balasan bagi orang-orang yang menganggap baik perkara tersebut, hanya menganggap baik saja. Lah bagaimana kalau menyembah? Ya, bagaimana kalau memberikan sekutu terhadap Allah? Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Maidah ayat ke-76, ayat ke-72. Innahu may yusyrik billah, sungguhnya mereka atau orang-orang yang mensekutukan Allah, faqad harramallahu alaihi aljannah, maka sungguh Allah telah haramkan atas mereka al-jannah. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembali mereka adalah an-nar. Ini adalah balasan yang pantas bagi mereka. Wa hadhihi hiya al-mas'alatu allati tafarraqa an-nasu min ajliha. Dan karena permasalahan ini, ya, dan permasalahan ini adalah permasalahan yang muncul atau yang menjadikan terpecahnya manusia, ya, dengan sebab permasalahan ini, yaitu mensekutukan Allah, menjadi terpecah belahlah umat manusia. Baina mu'minin wa kafirin. Ada yang disebut dengan orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang hanya memurnikan ibadah untuk Allah, wa kafirin, dan orang-orang kafir. Yaitu orang-orang yang memberikan peribadatan mereka untuk Allah bersamaan dengan yang lainnya. Wa indaha waqa'atil adawah, dan karenanya lah terjadinya permusuhan antara utusan Allah dan orang-orang yang mengingkari. Wa li ajliha syuri'al jihad, dan karena itu, dengan sebab terjadinya permusuhan, perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan di antara manusia, sehingga disyariatkanlah amalan jihad. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kama qala ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, dalam surah Al-Anfal ayat ke-39. Dan perangilah mereka hatta la takuna fitnah, hingga tidak ada lagi fitnah. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan yang tersisa adalah amalan-amalan atau agama seluruhnya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan-amalan yang dimurnikan, yang ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ahibati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Oleh muallif rahimahullahu taala di sini sebutkan permasalahan yang pertama, perangai pertama dari ahlul jahiliyah. Yang paling besar, yang paling inti dan paling pokoknya adalah mereka mempersekutukan Allah dengan menjadikan awliya wassalihin sebagai tandingannya. Mereka berdoa dan juga beribadah kepada orang-orang salih dan para wali yang sudah meninggal. Mereka menganggap bahwa amalan itu, mereka melakukan amalan itu dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh orang-orang salih. Padahal anggapan mereka adalah anggapan yang su, ya. Anggapan yang salah, anggapan yang rusak dan juga jelek. Sehingga pantaslah bagi mereka an-nar sebagai balasannya. Ma'asyiral ahibati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Kemudian kita lanjutkan asy-syarh penjelasannya dari Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Qala taala, beliau membawakan dalil dalam surah Adz-Dzariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan juga manusia kecuali hanya agar mereka menyembahku, beribadah kepadaku. Kemudian dijelaskan oleh Syekh, fal ibadatu haqqun lillahi jalla wa ala. Dan ibadah adalah hak hanya milik Allah. Yang namanya peribadatan itu hanya haknya Allah, hanya milik Allah, hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. La yajuzu ayya'budu la yajuzu ayya'budu ma'ahu ghairah kainan man kana, maka tidak diperbolehkan Allah subhanahu wa ta'ala disembah dengan bersamaan menyembah yang lainnya. Kainan man kana, siapa saja, siapapun itu. Baik para rasul, para malaikah, orang-orang salih, dan juga para wali. Tidak dibenarkan menyembah mereka, tidak dibenarkan menyembah Allah dengan bersamaan menyembah kepada mereka. Fal jahiliyatu akasu hadzal amr. Namun orang-orang jahiliyah mereka membalik ya, perkara ini, membalik urusan ini. Kan tadi sudah kita ketahui bahwasanya ibadah itu hanya milik Allah. Tidak boleh Allah itu disembah dengan menyembah yang lainnya. Ini permasalahannya. Ini pokok pembahasan kita. Namun al-jahiliyah membalik itu semua. Mereka menyembah Allah bersamaan dengan menyembah selain Allah. Ini perangai yang pertama dari perangainya ahlul jahiliyah. Fataraku ibadatullah. Dan mereka ahlul jahiliyah itu meninggalkan peribadatan kepada Allah. Allati khuliqu min ajliha. Yang mana mereka ini, kita semua, diciptakan di dunia ini tujuannya karena untuk beribadah kepada Allah. Nah, kalau orang-orang jahiliyah ini, mereka tidak menyembah pada Allah, maka disebutkan di sini mereka membalik perkaranya. Mereka membalik tujuan mereka diciptakan di dunia ini. Wa'abadu ghairallah jalla wa'ala. Dan orang-orang jahiliyah itu menyembah kepada selain Allah. Apa yang mereka sembah? Di sini disebutkan minal asnam, dari berbagai macam berhala. Wal asjar, dan juga pepohonan. Wal ahjar, bebatuan. Wal jin, mereka menyembah jin pula. Wal malaikah, wal awliya, was salihin, mereka menyembah para malaikah, menyembah orang-orang salih, menyembah para wali. Ya. Ini yang mereka sembah. Fasarafu al-ibadata li ghairillahi azza wa jal. Maka mereka orang-orang jahiliyah telah memalingkan peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Faminhum man la ya'budullahi aslan. Faminhum man la ya'budullahi aslan. Dan orang-orang jahiliyah, atau mereka yang menyembah kepada selain Allah, itu masih dibagi. Ada pembagiannya. Faminhum man la ya'budullaha aslan. Di antara mereka, ada yang tidak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala aslan sama sekali. Tidak menyembah kepada Allah sama sekali. Wahumul kufar. Dan mereka adalah orang-orang kafir. Minal malahidah waddahriyah. Dari jenisnya orang-orang ateis yang tidak meyakini bahwa adanya pencipta. Wad-dahriyah, dan orang-orang ad-dahriyah, itu orang-orang yang meyakini apa? Ma yuhlikuna ila ad-dahr. Tidak ada yang bisa membinasakan mereka kecuali ad-dahr. Mururul ayyam walayali. Melainkan hanya bergantinya malam dan juga siang. Mereka meyakini bahwa tidak ada pencipta di muka bumi ini. Ini bagian yang pertama, yaitu orang-orang yang sama sekali tidak mempercayai adanya Allah, sehingga mereka tidak menyembah Allah. Wa minhum may ya'budullaha wa ya'budu ma'ahu ghairah. Dan di antara mereka pula ada yang mereka itu menyembah Allah, wa ya'budu ma'ahu ghairah, dan juga bersamaan dengan itu menyembah selain Allah. Dan ini pembahasan yang sudah kita bahas barusan, atau pembahasan yang sedang kita bahas. Bagian dari mereka yang lainnya, yaitu mereka yang meyakini adanya Allah, mereka juga menyembah Allah, berdoa kepada Allah, dan di samping itu pula mereka menjadikan sekutu dan tandingan bagi Allah. Jika mereka menyembah kepada Allah, mereka juga menyembah kepada selain Allah. seperti halnya ahlul kubur. Mereka menjadikan dan meyakini orang-orang yang ada di dalam kubur tersebut dapat menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Lalu bagaimana hukumnya keadaan-keadaan mereka ini? Apakah disamaratakan atau dibedakan orang-orang yang sama sekali tidak menyembah Allah dan orang-orang yang menyembah tapi menjadikan sekutu? Bagaimana hukumnya? Disebutkan di sini fal wal hukmu wahidun. Adapun hukum bagi mereka ini wahid. Hukum yang berlaku bagi mereka sama. Lah kok bisa mereka disamakan keadaannya? Padahal yang satunya adalah orang-orang yang sama sekali tidak mengenal Allah, tidak meyakini adanya Allah, tidak menyembah Allah. Dan yang lainnya, yang satunya, ya, mereka menyembah Allah, namun, jadi titik pemberatnya, ya, titik pembahasan kita, mereka menyembah Allah, bersamaan dengan itu mereka menyembah kepada selain Allah. Maka dijelaskan oleh Syekh, فَالَّذِي يَعْبُدُ مَعَهُ فَالَّذِي يَعْبُدُ مَعَ اللَّهِ غَيْرَهُ كَالَّذِي يَعْبُدُ اللَّهِ أَصْلًا. Karena mereka orang-orang yang menyembah Allah bersamaan dengan menyembah kepada selain Allah, kalladzi la ya'budu Allah aslan, kedudukannya dan hukumnya itu sama seperti orang-orang yang tidak menyembah Allah. Ini alasannya. Jadi kalau ditanya, kenapa mereka orang-orang ateis dan orang-orang yang musyrik kedudukannya sama? Karena hukum antara mereka itu sama. Alasannya sama saja halnya mereka yang mempersekutukan Allah dan mereka yang tidak menyembah kepada Allah sama sekali. Naam. Ma'asyar al-hibati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Li'anna ibadatahu batilatun. Karena sesungguhnya peribadatan mereka kepada Allah adalah peribadatan yang batilah, yang rusak, yang batil, yang tidak diterima. Wallahu la yardha bisyirk, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan meridai yang namanya kesyirikan. Tidak akan pernah ridha Allah itu terhadap apa? Terhadap kesyirikan. Wa aidan la budda ay yakuna al-amalu muwafiqan lima syara'ahu Allah Subhanahu wa taala. Dan sama halnya harus yang namanya amalan itu muwafiqan, mencocoki lima syara'ahu Allah Subhanahu wa taala, mencocoki terhadap apa yang telah Allah syariatkan untuk hambanya. Ya, telah kita ketahui bersama bahwa suatu amalan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan adanya dua syarat. Syaratnya adalah ikhlas yang sudah kita bahas tadi. Dan ini disebutkan oleh Syekh, selain ikhlas, ada juga syarat yang selanjutnya, yaitu mencocoki terhadap apa yang telah Allah syariatkan melalui perantara nabinya. Fallahu la yaqbalu al-amala alladhi fihi bid'atun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sebuah amalan yang ada padanya bid'ah, perkara yang dibuat-buat, perkara yang baru, yang tidak ada dalam syariat Allah. Tidak akan Allah terima, tidak akan Allah ridai. Kama yaqbalul amala alladhi fihi syirk, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan pernah menerima amalan yang terkandung di dalamnya kesyirikan. Ya. Fa'adhamu umuril jahiliyah, dan di sini sebagai penjelasan yang perlu kita pahami bahwasannya perkara yang terbesar dari perkaranya ahlul jahiliyah adalah asyirku billahi azza wa jal wal ibtida'u, yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, wal ibtida', dan juga melakukan bid'ah. Nah, ini perkara pertama yang dijelaskan oleh Syekh, yang disebutkan oleh Syekh sebagai mas'alatul ula min mas'alatil jahiliyah. Perkara yang pertama, yang paling pokok, yang paling inti dari perkara-perkaranya ahlul jahiliyah. Pada paragraf setelahnya, di situ akan dijelaskan alasan kenapa kok Syekh menyebutkan perkara dari perkara yang pertama ahlul jahiliyah ini adalah du'aul awliya wassalihin. Akan dijelaskan di penjelasan selanjutnya, dan insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang bi'nillahi ta'ala. Nah, ma'asyur ahibati fillah a'azani wa'azakumullah. Jadi kesimpulannya bahwa perkara yang pertama dari mas'alatul jahiliyah, dari perangainya ahlul jahiliyah, adalah mereka berdoa dan juga beribadah kepada orang-orang salih dan para wali yang sudah meninggal. Mereka menjadikan para wali dan orang-orang salih tersebut sebagai perantara yang memberikan syafaat, yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Nah, mungkin sedikit ini yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Attafi ila huna bihadal qadar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu habidakumullah.